Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 447. Kitab tertelanya takabur dan ujub. Lanjutan dari sebelumnya. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat pada hati anak Adam, maka tidak didapatinya hati yang lebih sangat tawaduk daripada hati Musa alaihissalam. Maka dikhususkannya dari antara mereka itu dengan Al-Kalam. Catatan, lantaran bersangatan tawaduknya Musa alaihissalam, maka Allah Ta'ala menganugerahkan kekhususan kepadanya, berbicara dengan dia, sehingga Musa alaihissalam itu disebut Kalimullah, artinya yang berbicara atau berkalam dengan Allah. Penerjemah. Yunus bin Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan, di mana dia baru saja kembali dari Arafah, aku tidak ragu pada rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Jikalau tidaklah aku ini bersama mereka, niscaya sesungguhnya aku takut bahwa mereka diharamkan dari rahmat disebabkan aku atau dosaku. Ada yang mengatakan, yang tertinggi apa yang ada orang mukmin itu pada Allah, ialah yang terendah apa yang ada pada dirinya. Dan yang terendah apa yang ada pada Allah, ialah yang tertinggi apa yang ada pada diri orang mukmin itu. Catatan, ini sesuai dengan hadis yang terdahulu, bahwa apabila hamba itu merendahkan diri, niscaya diangkat pangkatnya oleh Allah. Dan apabila ia menyombong, maka akan direndahkan oleh Allah. Terjemah. Ziyad bin Abdullah An-Numairi mengatakan, orang zuhud tanpa tawaduk adalah seperti pohon kayu yang tiada berbuah. Malik bin Dinar Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, jikalau adalah seorang penyeru menyerukan di pintu masjid, hendaknya orang yang jahat dari kamu mengeluarkan seseorang, maka demi Allah, tiada seorang pun mendahului aku ke pintu itu selain orang yang dengan kelebihan kekuatan atau usaha. Perawi riwayat ini lalu menyambung, tatkala sampai kepada Ibnu Mubarak perkataan Malik bin Dinar itu, lalu Ibnu Mubarak mengatakan, dengan ini jadilah Malik itu Malik. Catatan, dengan pengenalan ini yang menunjukkan kepada menghina dan merendahkan dirinya, maka Malik memperoleh ketinggian kedudukan pada Allah Ta'ala. Penerjemah. Al-Hudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang suka menjadi kepala, niscaya ia tiada akan memperoleh kemenangan untuk selama-lamanya. Musa bin Qasim Al-Kufi mengatakan, telah menimpa kami gempa bumi dan angin merah. Lalu aku pergi kepada Muhammad bin Mukati Al-Kufi, seraya aku mengatakan, hai Abu Abdillah, engkau imam kami, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla bagi kami. Lalu beliau menangis, kemudian mengatakan, mudah-mudahan kiranya tidaklah aku ini menjadi sebab kebiasaanmu. Musa bin Qasim meneruskan ceritanya. Maka aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menolak bahaya daripadamu dengan doa Muhammad bin Mukaddil. Seorang laki-laki datang kepada Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar As-Sibli radhiyallahu anhu bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau ini?" Dan itu adalah cara kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Laki-laki itu menjawab, "Aku ini titik yang di bawah huruf ba." Maksudnya, titik ba pada bismillah satu titik. Jikalau tidak ada titik itu, niscaya tidak dapat dibedakan antara alif dengan ba itu. Dan titik pada huruf ba itu di bawah, tidak di atas huruf, sebagai penunjuk kepada tawaduk pada menempatkan diri di bawah. Penerjemah. Lalu As-Sibli mengatakan kepadanya, "Dibinasakan oleh Allah akan yang menyaksikan engkau, atau engkau buat bagi diri engkau sendiri suatu tempat." As-Sibli radhiyallahu mengatakan pada sebagian perkataannya, "Kehinaanku itu mengosongkan kehinaan Yahudi." Maksudnya, kehinaanku pada diriku lebih besar dari kehinaan Yahudi pada dirinya, sehingga dapat mengosongkan kehinaan mereka. Penerjemah. Ada yang mengatakan, siapa yang melihat dirinya mempunyai harga, maka ia tiada mempunyai bagian dari talanto. Dari Abi Fad bin Sukruh yang mengatakan, "Aku bermimpi bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu aku mengatakan kepadanya, 'Hai Ayah Hasan, berilah aku nasihat.' Maka ia mengatakan kepadaku, 'Alangkah bagusnya tawaduk orang-orang kaya pada majelis orang-orang miskin, karena keinginan mereka pada pahala daripada Allah. Dan yang lebih bagus dari itu ialah kesombongan orang-orang miskin kepada orang-orang kaya karena kepercayaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla." Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu mengatakan, "Tiadalah hamba itu merendahkan diri sebelum ia mengenal dirinya sendiri." Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu mengatakan, "Selama hamba itu menyangka bahwa pada kalangan makhluk ada orang yang lebih jahat daripadanya, maka dia itu orang yang sombong." Lalu ia ditanyakan, "Kapankah orang itu merendahkan diri?" Abu Yazid mengatakan, "Apabila ia tidak melihat bagi dirinya tempat berdiri atau kedudukan dan keadaan. Dan tawaduknya tiap-tiap manusia itu adalah menurut kadar ma'rifahnya kepada Tuhannya Azza wa Jalla, dan ma'rifahnya atau pengenalannya kepada dirinya sendiri." Abu Sulaiman mengatakan, "Jikalau sepakatlah makhluk untuk meletakkan aku seperti letaknya aku pada diriku, niscaya mereka tidak sanggup kepada yang demikian." Urwah bin Al-Ward mengatakan, "At-tawadduk itu salah satu alat memancing kemuliaan, dan tiap-tiap nikmat itu didengki orang yang mempunyai selain at-tawadduk." Yahya bin Khalid Al-Barmaki mengatakan, "Orang mulia apabila beribadah niscaya ia merendahkan diri, dan orang congkak apabila beribadah niscaya ia membesarkan diri." Yahya bin Ma'ad mengatakan, "Menyombong atas orang yang menyombongkan diri atas engkau dengan hartanya itu tawaduk." Apa yang mengatakan? Ada yang mengatakan, merendahkan diri pada semua makhluk itu baik, dan pada orang-orang kaya itu lebih baik, dan menyombong pada semua makhluk itu buruk, dan pada orang-orang miskin itu lebih buruk. Ada yang mengatakan, tiada kemuliaan selain bagi siapa yang menghinakan diri karena Allah Azza wa Jalla, dan tiada ketinggian selain bagi siapa yang merendahkan diri karena Allah Azza wa Jalla, dan tiada aman selain bagi siapa yang membeli dirinya dari Allah Azza wa Jalla. Abu Ali Jauzaini mengatakan, diri itu hancur dengan sombong, rakus, dan dengki. Maka siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebinasaannya, niscaya tertegah daripadanya tawaduk, menerima nasihat, dan qanaah. Dan apabila dikehendaki oleh Allah akan kebajikan baginya, niscaya ia dilemah lembutkan pada yang demikian. Maka apabila berkobar pada dirinya api kesombongan, niscaya api kesombongan itu diketahui oleh tawaduk, lalu dipadamkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dan apabila berkobar api kedengkian pada dirinya, niscaya api kedengkian itu diketahui oleh nasihat, lalu dipadamkannya dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Dan apabila berkobar pada dirinya api terakusan, niscaya api kerakusan itu diketahui oleh qanaah, lalu dipadamkannya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Al-Junaid radhiyallahu an bahwa ia mengatakan pada hari Jumat pada majlisnya, jikalau tidaklah dirawikan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, adalah pada akhir zaman pemimpin suatu kaum atau golongan itu orang yang terhina dari mereka. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Niscaya aku tidak berbicara kepada kamu. Al-Junaid mengatakan, at-tawadu' pada ahli tauhid itu takabur atau sombong. Semoga maksud Al-Junaid dengan ucapannya itu ialah bahwa orang yang tawaduk pertama-tama menetapkan ada dirinya, kemudian meletakkan atau merendahkannya. Dan orang yang bertauhid itu tidak sekali-kali menetapkan ada dirinya dan tidak melihat dirinya sesuatu pun, sehingga direndahkannya atau diangkatnya. Dari Amr bin Syaibah yang mengatakan, aku berada di Makkah di antara As-Safa dan Al-Marwah. Lalu aku lihat seorang laki-laki mengendarai binatang bakhal. Dan di hadapannya budak-budak yang mengawalnya. Tiba-tiba budak-budak itu bersikap keras terhadap orang banyak. Amir bin Saibah meneruskan riwayatnya. Kemudian aku kembali ke tempatku sudah beberapa lama. Lalu aku masuk ke kota Baghdad. Maka aku berada di jembatan sungai Dajlah, sungai Tigris. Lalu tiba-tiba aku berhadapan dengan seorang laki-laki yang tidak beralas kaki, tidak menutup kepalanya, panjang rambutnya. Amr bin Saibah meneruskan riwayatnya. Maka aku melihat kepada orang tersebut dan aku memperhatikannya. Lalu ia bertanya kepadaku, mengapa engkau melihat kepadaku? Lalu aku menjawab kepadanya, aku melihat engkau serupa dengan seorang laki-laki yang aku lihat di Makkah, dan aku terangkan kepadanya sifat orang itu. Maka ia menjawab, akulah orang itu. Lalu aku bertanya, apakah yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Maka ia menjawab, aku mengangkat diriku pada tempat di mana manusia merendahkan dirinya pada tempat itu. Maka aku direndahkan oleh Allah di mana manusia memperoleh ketinggian. Al-Mughiran bin Muslim, wafat 36 Hijrah, mengatakan, adalah kami takut kepada Ibrahim bin Yasid An-Nakhai, sebagaimana takutnya kepada seorang amir atau penguasa. Dan Ibrahim bin Yasid An-Nakhai itu mengatakan bahwa zaman di mana aku menjadi ahli fikih negeri Kufah padanya adalah sesungguhnya zaman jahat. Adalah Atha As-Sulimi, apabila mendengar suara guru, niscaya ia berdiri dan duduk. Dan ia diambil oleh perutnya seakan-akan wanita yang melahirkan anak. Dan Atok itu mengatakan, ini dari karena aku yang menjadi musibah bagi kamu. Jikalau mati Atok, niscaya manusia senang. Adalah Bisir Al-Hafsi mengatakan, berilah salam kepada anak-anak dunia dengan meninggalkan salam kepada mereka. Seorang laki-laki berdoa kepada Abdullah bin Mubarak dengan mengatakan, kiranya Allah memberikan kepada engkau apa yang engkau harapkan. Lalu Abdullah bin Mubarak menjawab bahwa harap itu adalah sesudah ma'rifah. Maka di manakah ma'rifah itu? Pada suatu hari, orang-orang Arab Quraisy membanggakan diri pada Salman Al-Farisi yang orang Parsi. Lalu Salman mengatakan, akan tetapi aku dijadikan dari air anyir yang kotor, kemudian aku kembali sebagai bangkai yang busuk. Kemudian aku mendatangi timbangan Al-Mizan. Maka jikalau berat, maka aku orang mulia, dan jikalau ringan, maka aku orang terkutuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kami dapati kemurahan hati pada takwa, kekayaan pada yakin, dan kemuliaan pada tawadhu. Kita bermohon kepada Allah yang Maha Pemurah akan kebaikan taufik. Penjelasan hakikat sombong dan bahayanya. Ketahuilah kiranya bahwa sombong itu terbagi pada batin dan zahir. Maka yang batin ialah suatu tingkah laku atau perangai pada jiwa. Dan yang zahir ialah amal perbuatan yang terbit dari anggota tubuh. Dan nama sombong dengan tingkah laku batin itu lebih berhak. Adapun amal perbuatan, maka itu adalah buah atau hasil dari tingkah laku itu. Dan tingkah laku sombong itu mengharuskan bagi amal perbuatan. Dan karena itulah, apabila tingkah laku itu lahir pada anggota tubuh, niscaya dikatakan ia menyombong. Dan apabila tidak lahir, niscaya dikatakan pada dirinya atau jiwanya sombong. Maka pokok sombong itu ialah tingkah laku yang ada pada jiwa, yaitu merasa senang dan cenderung kepada dilihat dirinya di atas orang yang disombonginya. Karena sombong itu mengajak orang yang disombonginya dengan tentang apa yang disombonginya. Dan dengan yang demikian, terpisahlah sombong itu dari ujub atau menghirami diri atau membanggakan diri, sebagaimana akan diterangkan nanti. Sesungguhnya, ujub itu tidak mengajak atau tidak terlibat selain orang yang ujub itu. Bahkan, jikalau manusia itu tidak dijadikan selain dia sendirian, niscaya dapat digambarkan bahwa dia itu orang yang ujub. Dan tidak dapat digambarkan bahwa dia orang yang takabur atau sombong, kecuali ia berada bersama orang lain. Dan ia melihat dirinya di atas orang lain itu pada sifat-sifat kesempurnaan. Maka ketika itu adalah dia orang yang sombong. Dan tidak mencukupi bahwa ia membesarkan dirinya supaya ia menjadi orang sombong. Sesungguhnya kadang-kadang ia membesarkan dirinya, tetapi ia melihat orang lain lebih besar dari dirinya atau seperti dirinya. Maka ia tidak menyombong atas orang tersebut. Dan tidak mencukupi bahwa ia menghina orang lain. Maka bersama yang demikian, jika ia melihat orang lain seperti dirinya, niscaya ia tidak menyombong. Akan tetapi seyogyalah ia melihat dirinya mempunyai suatu tingkat dan orang lain mempunyai suatu tingkat. Kemudian ia melihat tingkat dirinya di atas tingkat orang lain. Maka pada tiga keyakinan ini berhasillah pada tingkah laku sombong. Tidak, bahwa penglihatan itu yang menidakkan kesombongan. Bukan tetapi, penglihatan dan keyakinan itu menghembuskan kepada kesombongan. Lalu berhasillah dalam hatinya persediaan, kegoncangan, kegembiraan, dan kecenderungan kepada apa yang diyakininya dan yang kuat pada dirinya disebabkan yang demikian. Maka keagungan itu, kegoncangan dan kecenderungan kepada keyakinan. Itulah tingkah laku takabur. Dan karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlindung dengan engkau dari hembusan kesombongan." Catatan, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Seperti yang demikian juga Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku takut bahwa kesombongan itu berhembus sehingga sampai ke bintang suraya." Umar radhiyallahu anhu mengatakan yang demikian kepada orang yang meminta izin padanya untuk memberi pengajaran atau nasihat sesudah salat subuh. Maka seolah-olah manusia itu manakala melihat dirinya dengan mata ini, yaitu kebesaran diri, niscaya ia menjadi besar, berembus dan merasa kuat. Maka kesombongan itu adalah ibarat dari keadaan yang berhasil pada jiwa dan keyakinan-keyakinan itu, dan dinamakan juga keagungan dan kebesaran. Dan karena itulah Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, "In fi sudurihin ila kibrun mahum dibalahi." Artinya, tidak ada dalam dada mereka melainkan kesombongan yang tiada dapat disampaikannya. Surat Al-Mu'min ayat 56. Ibnu Abbas mengatakan, yaitu kebesaran yang tidak disampaikan mereka. Maka kesombongan itu ditafsirkan dengan kebesaran itu. Kemudian keagungan tersebut menghendaki amal perbuatan pada zahir dan batin. Itulah buah yang dinamakan yang demikian itu sombong. Maka sesungguhnya, manakala telah besar kadar kesombongan itu padanya dibandingkan dengan orang lain, niscaya ia hinakan orang yang kurang daripadanya. Tidak diindahkannya, dipojokkan dan dijauhkannya dari dirinya. Ia merasa tinggi dari duduk-duduk dan makan-makan bersama orang itu. Dan ia melihat bahwa ia berhak orang itu bangun berdiri, membungkuk di hadapannya, jikalau tersangatan kesombongannya. Maka jikalau lebih berat dari yang demikian, niscaya ia tidak mau dilayani orang itu. Dan dipandangnya orang tersebut tidak layak berdiri di hadapannya dan melayani tangganya. Maka jikalau ada kurang dari yang demikian, maka ia benci daripada menyamakannya, dan ia mendahulunya pada jalan yang sempit dan meninggikan diri daripadanya pada upacara-upacara. Dan ia menunggu bahwa orang itu memulainya dengan salam. Ia menjauhkan diri dari kelengahan pada menunaikan segala keperluan. Ia membanggakan diri daripadanya. Dan jikalau ia berhujah atau bertukar pikiran, niscaya ia benci kalau alasannya atau hujahnya ditolak. Jikalau ia diberi nasihat atau pengajaran, niscaya ia menyombong daripada menerimanya. Dan kalau ia memberi nasihat, niscaya ia berkeras pada nasihatnya. Jikalau sesuatu dari perkataannya itu ditolak orang, niscaya ia marah. Dan jikalau ia mengajar, niscaya ia tidak kasih sayang kepada pelajar-pelajar. Ia menghina mereka, membentak-bentak, membangkit-bangkit, dan memaki mereka menjadi pelayannya. Dan memakai mereka menjadi pelayannya. Ia memandang kepada orang awam seolah-olah ia memandang kepada keledai, karena dipandangnya mereka itu bodoh dan hina. Amal perbuatan yang timbul dari tingkah laku sombong itu banyak, yaitu lebih banyak daripada dapat dihinggakan. Maka tiada perlu kepada penghitungannya, karena semuanya itu sudah terkenang. Maka itulah sombong, bahaya besar. Bahayanya besar, celakanya besar sekali. Pada kesombongan itu membinasakan orang-orang tertentu dari makhluk, dan sedikitlah yang dapat terlepas daripadanya. Jadi orang-orang yang banyak ibadahnya, orang-orang zuhud dan ulama-ulama, apalagi orang-orang awam dari makhluk Allah. Bagaimana tidak besar bahayanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada akan masuk surga orang yang dalam hatinya seberat atom daripada kesombongan. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Qusairi dari Abi Hasan Abdurrahman bin Muhammad. Sesungguhnya kesombongan itu menjadi dinding atau hijab daripada surga, karena kesombongan itu mendindingi di antara hamba dan akhlak orang mukmin seluruhnya. Dan akhlak itu ialah pintu surga. Kesombongan dan keagungan diri itu menguncikan atau menutup pintu-pintu itu seluruhnya, karena ia tidak sanggup mencintai orang-orang mukmin akan apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Dan padanya itu sesuatu dari kemuliaan, dan ia tidak sanggup merendahkan diri. Dan merendahkan diri itu kepada akhlak orang-orang yang bertakwa, dan pada kerendahan diri itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup meninggalkan kebusukan hati, dan pada kebusukan hati itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup berkekalan di atas kebenaran, dan pada kebenaran itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup meninggalkan kemarahan, dan pada kebenaran itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup menahan amarahnya, dan pada ketahanan amarah itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup meninggalkan kedengkian, dan pada meninggalkan kedengkian itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup kepada nasihat yang lemah lembut, dan pada nasihat yang lemah lembut itu kemuliaan. Dan ia tidak sanggup menerima nasihat, dan padanya itu kemuliaan. Dan ia tidak selamat dari menghina dan mencela manusia, dan padanya itu kemuliaan. Dan tidak ada artinya untuk diperpanjang lagi. Maka ia adalah dari suatu tingkah laku yang tercela, melainkan orang yang merasa kemuliaan diri dan sombong itu memerlukan kepadanya untuk menjaga kemuliaannya. Dan tiada dari suatu tingkah laku yang terpuji, melainkan ia merasa lemah daripadanya, karena takut daripada hilangnya kemuliaan itu. Maka dari inilah, tiada akan masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat bijian daripada kesombongan. Dan akhlak yang tercela itu memerlukan satu sama lain. Sebagian daripadanya sudah pasti mengajak sebagian yang lain. Dan macam kesombongan yang paling jahat ialah yang mencegah daripada mengambil faedah ilmu pengetahuan, daripada menerima kebenaran dan mematuhinya. Dan pada yang demikian itu telah datang ayat-ayat yang mencela kesombongan dan orang-orang yang sombong. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya itu mengembangkan tangannya, mengatakan, lepaskanlah nyawamu, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan kehinaan, disebabkan perkataanmu yang tidak benar tentang Allah. Dan adalah kamu itu menyombong terhadap keterangan-keterangan ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 93.